Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan tentang fikih salat. Namun sedikit pembahasan ini keluar dari kitab, tetapi masih berkaitan dengan pembahasan yang dijelaskan di dalam kitab, yaitu berkaitan tentang aurat di dalam salat. Tentunya kita bahas satu persatu, yaitu untuk yang akan kita bahas sekarang adalah aurat laki-laki di dalam sholat atau di luar sholat. Di luar sholat, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, menurut jumhur ulama, yaitu antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut. Dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dan di sana ada pendapat yang lain, bahwasanya paha ini bukan termasuk aurat. Ya, bahwasanya paha bukan termasuk aurat. Tetapi yang rajih, sebagaimana disebutkan di awal, dan ini adalah pendapat jumhur, bahwasanya paha termasuk aurat. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Bahkan beliau mentanbih keras terhadap orang-orang yang, atau para syabab, para pemuda yang ketika berolahraga, mereka membuka auratnya, yaitu pahanya. Adapun di dalam sholat, bagi laki-laki, adalah seperti apa yang dijelaskan oleh jumhur ulama. Aurat ketika sholat, yaitu antara surah dan rukbah, yang wajib ditutupi, itu antara pusar dan lutut ketika sholat. Dan ini adalah madhab jumhur ulama. Sebagian yang lain berpendapat, walaupun pendapat yang kedua ini tidak menganggap hal itu adalah aurat, tetapi satu yang wajib ditutupi di dalam sholat, yaitu berkaitan dengan pundak. Berkaitan dengan pundak. Yang di dalam hadisnya itu adalah al-atiq. Atiq itu adalah ma bainal katif wal unuq, antara pundak dan leher. Ini antara bahu, ya, antara bahu dan leher ini. Jumhur ulama mereka berpendapat tidak wajibnya seseorang menutupi pundaknya. Sementara pendapat yang lain yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, yaitu Hanabilah, bahwasanya hal tersebut hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Madhab Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqaihi syai'un." Janganlah seseorang melakukan salat dengan satu pakaian. Laisa ala atiqaihi syai'un, yang tidak ada di pundaknya sesuatu pun. Apa yang dimaksud dengan sholat dengan satu pakaian? Maksudnya adalah sholat tidak menggunakan penutup badan ke atas. Ya. Hanya menutup surah, ya, pusar dan ke bawah. Atasnya tidak tertutup. Di sini, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan sholat seperti itu, yang di pundaknya ini tidak ada sehelai benang pun. Hal ini juga dirojihkan oleh para ulama seperti Al-Imam Asy-Syaukani, ya, Syekh bin Baz merojihkan hal ini dan beliau mengatakan jika dia melakukan hanya dengan sengaja maka sholatnya tidak sah. Melakukan hal tersebut dengan sengaja dan kemampuan dia memiliki kemampuan, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan hadis ini, la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Jangan seseorang melakukan salat dengan pakaian atau satu pakaian tidak ada di pundaknya sesuatu pun. Sementara jumhur ulama berdalil bahwasanya hal tersebut itu adalah sunnah, mustahab, bukan perkara yang wajib. Yang pertama tentunya bahwasanya pundak ini bukanlah aurat. Pundak ini bukan aurat. Kemudian yang kedua berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis yang panjang, yang di situ terdapat kalimat fa in kana wasi'an faltahib bihi. Jika pakaian itu luas, faltahib bihi. Faltahib bihi yaitu pakaian itu digunakan untuk menutupi pundaknya. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Dan jika pakaian tersebut itu sempit, fattazir, maka dijadikanlah sebagai izar, sebagai sarung. Artinya cukup dengan dijadikan sarung. Ke atasnya tidak perlu. Ke atasnya tidak perlu. Juga hal ini dijawab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Larangan yang tadi disebutkan di hadis yang pertama, yaitu la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid, larangan sholat dengan satu pakaian yang di pundaknya tidak ada sesuatu pun. Berkata hadan nahyu litanzihi la litahrim. Larangan ini adalah litanzih. Litanzih ini larangan yang hanya sekedar kesempurnaan. La litahrim bukan maknanya diharamkan. Walau shalla fi tsaubin wahidin satirin li'auratihi laisa 'ala 'atiqihi minhu syai'un shahhat shalatuhu ma'al karahah. Jika seseorang sholat dengan pakaian atau dengan satu pakaian, yang satu pakaian itu bisa menutupi auratnya, namun di pundaknya tidak ada sesuatu pun dari pakaian, shahhat shalatuhu, maka sholatnya ini sahih. Ma'al karahah disertai karahah, dibenci, makruh. Sawa'un qadara 'ala syai'in yaj'aluhu 'ala 'atiqihi am la. Sama saja dia ini mampu untuk mencari pakaian untuk menutupi pundaknya atau tidak. Wallahu ta'ala alam, yang raji adalah sebagaimana disebutkan oleh jumhur ulama. Ya. Hal ini juga dirajikan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Zadul Mustaqni. Beliau menjelaskan ketika muallif penulis Zadul Mustaqni menyebutkan bahwasanya seorang wajib menutupi pundaknya ketika salat. Beliau membawakan dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, bahwasanya itu adalah mustahab atau larangan tersebut itu karohah, makruh, bukan litahrim, bukan memiliki makna haram. Kemudian yang kedua, beliau membawakan pendapat yang kedua atau pendapat yang melarang atau yang menganggap bahwasanya wajib bagi seorang menutup atiknya atau pundaknya. Kemudian di akhir beliau mengatakan yang rajih adalah mazhab jumhur ulama, ya, yang rajih adalah mazhab jumhur ulama. Dan beliau menjelaskan bahwasanya larangan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan menggunakan pakaian atau satu pakaian yang pundaknya tidak tertutupi, ini masuk ke dalam bab tadzin, ya, yaitu berhias ketika seorang melakukan salat dan datang ke masjid untuk melakukan salat. Untuk kesempurnaan, ya, untuk kesempurnaan sholat, sehingga hendaklah dia berhias ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara hukum, bahwasanya hal tersebut jika terjadi, yaitu terbukanya kedua pundak, maka sholatnya ini sah. Yang tentunya hal ini menunjukkan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kondisi mereka yang kebanyakan atau sebagian mereka ini masakin atau fuqara. Artinya mereka untuk mendapatkan pakaian yang lengkap, sebagian dari mereka tidak mendapatkannya. Sehingga mereka sholat dengan hanya menggunakan izar. Ya, hanya menggunakan izar. Ini menunjukkan kondisi mereka yang masya Allah luar biasa. Dan hal ini juga sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan hanya satu lengkap, ya, bersetel-setel kita, memiliki pakaian yang bisa menutupi pundak kita. Bahkan kita sampai sekarang ini tidak pernah melihat seorang melakukan sholat dengan pundak terbuka. Namun di antara kita masih banyak yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang pilihan. Orang-orang pilihan yang pilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kondisinya seperti itu. Hal ini disebutkan dalam hadis yang lain, yang ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apakah boleh seorang melakukan sholat dengan satu iza atau satu pakaian?" Dengan satu pakaian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik bertanya, "Apakah setiap orang memiliki dua pakaian?" Artinya, silakan boleh, ya, silakan boleh. Dan ini hadis ini juga merupakan salah satu dalil jumhur ulama yang menunjukkan bahwasanya bolehnya sholat dengan pundak terbuka. Adapun hadis yang tadi yang disebutkan oleh madhab Hanabilah, itu maknanya adalah karohah dan mustahab, disunnahkan untuk menutupi kedua pundaknya. Insyaallah naktafi ila huna. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan aurat wanita di dalam salat. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.